Jadi di bulan Muharram ini disunnahkan untuk berpuasa mayoritas harinya. Mayoritas harinya. Kalau sebulan penuh itu disyariatkan kapan? Di bulan Ramadan. Kalau di bulan Muharram ini disyariatkan untuk berpuasa di mayoritas hari bulan Muharram. Wabil khusus adalah berpuasa di hari Asyura. Hari apa? Asyura. Asyura itu kira-kira ya 10. Ya, dari kata asyaratun yang artinya 10. Berarti puasa Asyura itu puasa di tanggal 10 Muharram. Kalau hari Selasa mulai masuk tadi sore adalah tanggal 7 Muharram, berarti kapan tanggal 10-nya? Hari Jumat. Hari Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 7, 8, 9, 10. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Berpuasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa menghapuskan dosa satu tahun penuh yang lampau. Satu tahun dosa yang lampau. Banyak apa sedikit? Banyak. Wong dosa satu hari saja sudah banyak. Apalagikah istimewanya jika diiringi dengan taubat kepada Allah, sehingga yang terhapus adalah dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita berpuasa selain hari Asyura, kita juga berpuasa Tasu'a. Kalau Asyura itu 10, Tasu'a berarti pinten? 9. Berarti hari apa? Kamis. Ngepasi gue puasa Senin, Kamis. Ya. Apa dalilnya? An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau berdua, beliau berkata, "Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi qalu." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk, "Innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara." Wahai Rasul, hari Asyura itu adalah hari yang sangat disakralkan, yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani sangat menghormati hari Asyura? 9, 10, 11. Hari apa? Kamis, Jumat, boleh. Nah, aku pengennya kur tanggal 10 tok Ustaz. Tanggal 10 tok. Berarti hari apa? Jumat saja. Enggak apa-apa, boleh. Syukur-syukur kalau njenengan nambahi dengan tanggal 9. Syukur-syukur kalau nambahi lagi dengan tanggal 11. Syukur-syukur mayoritas bulan Muharram dipakai untuk puasa. Kalau ndak bisa mayoritas ya ora ketang tanggal 10. Ya, begitu ya. Ini sedikit pelajaran, khawatirnya nanti terlewat. karena pekan depan sudah lewat hari Asyura-nya. Baik. Terakhir kita bahas nama Allah apa? Al-Quddus. Maha suci. Setelah kita membahas makna dari nama Allah Al-Quddus, seperti biasanya kita akan mengkaji buah manis mengimani nama Allah yang mulia ini. Kita akan baca dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah di halaman 81. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl, fa inna an-nufusa majbulatun 'ala hubbihi wa ta'zimihi. Naam. Buah yang pertama, ketika kita mengimani nama Allah Al-Quddus, kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz? Keyakinan kita bahwa Allah Maha Suci akan menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis. Awalan, buah yang pertama, mahabbatuhu subhanahu wa ta'zimuhu wa ijlaluhu. Mengimani nama Allah Al-Quddus akan membuahkan perasaan cinta kepada Allah dan mengagungkannya. Li'annahu subhanahu al-muttasifu bisifatil kamali wal jalal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna dan agung. Wal munazzahu 'anil naqaisi wal 'uyub, dan Allah Maha Suci dari segala bentuk kekurangan dan aib. Wa man kana hadha wasfuhu fa innan nufusa majbulatun 'ala hubbihi wa ta'zimihi. Barang siapa yang itu sifatnya, tidak punya kekurangan, maha sempurna, pasti manusia itu akan menyukainya, akan mencintainya. Saya kasih ilustrasi. Jenengan sayang enggak sama istri? Temenan. Sayang. Hah? Sing jawab wong siji tok. Si liyane mendi? Jenengan sayang enggak sama istri? Kenapa? Nah, bingung, Bok. Asa kur tiru-tiru tok. Ya. Mulane saya husnudzonnya, yang lainnya enggak langsung jawab karena ngerti kok takoni maning nggih mesti nggih. Coba jenengan sayang istri, apa alasannya? Masya Allah, ada yang lain? Hah? Ya mikirnya suwe banget ya, berarti temenan apa lagi? Hah? Apa? Menemani dalam suka dan duka. Apalagi? Selalu melayani, ya, setia. Alhamdulillah, tidak pernah naudzubillah, tidak pernah selingkuh, menjaga kehormatannya. Masing-masing dari kita punya jawaban sendiri-sendiri, tapi rata-rata itulah jawabannya. Istri kita punya kebaikan, istri kita sudah punya jasa, istri kita sudah menemani kita dalam suka dan duka, istri kita selalu melayani kita, pulang-pulang makanan sudah tersedia, mau berangkat kantor baju sudah tersetrika. Bagaimana kalau istri jenengan gak punya kekurangan? Wah, mesti akan tambah sayang. Alhamdulillah istri jenengan punya kekurangan, sehingga jenengan cintanya tidak cinta buta. Ya. Jenengan tahu, satu-satunya yang tidak punya kekurangan adalah Allah Azza wa Jalla. satu-satunya yang sifatnya semua sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya yang tidak punya aib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kalau kita saat belajar nama Allah Al-Quddus yang maha suci dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk aib, wajar setelah kita mempelajari itu kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena gak ada kekurangannya. Wong istri kita yang ada kekurangannya saja kita bisa cintai. Wong anak kita saja yang punya kekurangannya bisa kita cintai. Wong rumah kita saja yang banyak kekurangannya bisa kita cintai, kita tahan-tahan, kita perjuangkan, kita pertahankan. Nah ini ada yang tidak punya kekurangan sama sekali, yang maha sempurna sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatannya, takdirnya, syariatnya, perkataannya. Maka yang seperti itu kondisinya seharusnya dicintai oleh manusia. Sehingga wajar, sehingga kita disuruh mencintai Allah secara total. Kenapa mencintai Allah secara total? Karena Allah total sempurnanya. Sehingga pantas dan layak untuk dicintai secara total. Saya heran dengan sebagian orang yang memuja, memuji, mencintai idolanya sampai setengah mati, apa setengah urip. Coba jenengan bayangkan, ada artis apa? Korea. Ya. Nginep nang hotel. Ya. Nginep nang hotel. Fansnya itu mau nginep di mana? Pelataran hotel. Bahkan sebelum artisnya datang sudah booking ya, di pelataran hotel. Rela nginep di situ. Bermalam-malam. Cuma nunggu artisnya buka apa? Jendela terus dadah-dadah. Tutup maning. Histeris. Nanti semaput. La ilaha illallah. Sebegitu rendahnya kecintaan total itu diberikan kepada orang yang bu sholat buhura. Entah sholat entah tidak. Entah perilakunya dengan orang tuanya baik atau tidak. Kalau dia sudah berkeluarga, sayang sama istrinya atau tidak. Kesehariannya, perilakunya, tutur katanya sopan atau tidak. Rajin zikir atau tidak. Pernah baca Quran atau tidak. Lah terus dicintai karena apa? Semua aksesorisnya disimpan di mana? Di kamar. Posternya gede. Ditanya, apa artis gue tahu? Apa kenal karo jenengan? Yandean. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Apa yang sudah dia berikan kepada jenengan? Apa? Cuma apa tadi? Dadah, dadah. Itu yang ada, yang diberikan sama dia. Lah saya tanya, yang diberikan Allah sama kita itu apa? Semua yang kita nikmati hari ini itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Esok dan seterusnya, kemarin dan sebelumnya. Semua yang kita nikmati di dunia ini dan kelak di akhirat insya Allah itu adalah pemberian dari Allah. sesempurna-sempurnanya, seganteng-gantengnya artis tersebut, ya tetap nek ngupil ya ngupil. Ya. Nun sewu kalau BAB BAK ya tetap bau. Nek tangi turu ya mulutnya tetap bau. Punya kekurangan, bahkan banyak kekurangannya. Kenapa kita tidak arahkan cinta kita secara total kepada yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah berbuat zalim kepada kita, yang tidak pernah mengabaikan kita, yang setiap hari tidak pernah lupa untuk memberikan nafas kepada kita. Masa kita rela untuk meninggalkan sholat subuh cuma gara-gara ngejar apa? Tanda tangan. Padahal tanda tangan itu set. Gitu. Saking apanya? Saking banyaknya yang ngancir. Kan udah mungkin tanda tangan lengkap satu-satu. Ada mungkin set. Gitu. Aku ya bisa ini. Set. Gitu. Itu yang diberikan sama dia. Dan yang diberikan sama Allah kepada kita. Kita bisa bernafas, itu pemberian dari Allah Azza wa Jal. Kita bisa berpikir, itu pemberian dari Allah. Kita bisa melihat, itu pemberian dari Allah. Kita bisa mendengar, itu pemberian dari Allah. Kita bisa berbicara, itu pemberian dari Allah. Jantung kita bisa berdetak, itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba cinta kepada Allah dengan kecintaan yang total, maka dia akan mendapatkan ketenangan batin yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan itulah kata para ulama, surganya dunia. Surganya dunia itu bukan villa yang megah, yang indah, kendaraan yang mewah. Surga dunia itu adalah ketenangan hati yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Buah yang pertama. Apa tadi? Semakin mencintai Allah. Lanjut. Thaniyan, tanzihuhu subhanahu fi aqwalihi wa af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi an kulli naqsin wa aib. Wa ta'abbudu lahu subhanahu bidhalik. Wa lihada tanzihi suwarun kathiratun minha. إثبات ما أثبته الله سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة أحد من خلقه في ذلك تنزيه الله عز وجل عن الشريك والأنداد والصاحبة والولد فهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Buah yang kedua, meyakini bahwa perkataan Allah perbuatannya nama-nama dan sifat-sifatnya suci semuanya. Saya ulangi, meyakini bahwa perkataan Allah, terus perbuatannya, nama-nama dan sifat-sifatnya suci semuanya. Jadi karena Allah itu Al-Quddus, Maha Suci, berarti semua perkataan Allah juga suci. Perbuatan Allah suci. Nama-namanya suci. Sifat-sifatnya suci. Maksudnya apa Ustaz? Sempurna. Enggak ada kekurangannya. Enggak ada kekurangannya. Perkataan Allah antara lain ada dalam Al-Quran. Makanya disunnahkan, disyariatkan. Saat kita memegang mushaf, memegang apa? Mushaf Al-Quran, disyariatkan dalam keadaan apa? Suci. Karena isinya kalam Allah yang suci. Tidak ada kitab di muka bumi yang disunahkan wudu sebelum memegangnya, kecuali Al-Quran. Bahkan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, apa itu? Sahih Bukhari. Tidak disunahkan wudu sebelum memegang, apalagi primbon. Karena Al-Quran isinya kalamullah, dan kalamullah perkataannya Allah itu suci, maka seorang insan ketika akan memegang mushaf Al-Quran disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu, berwudu seandainya hadasnya hadas kecil, dan mandi besar seandainya hadasnya hadas besar. Begitu pula perbuatan Allah, semuanya suci. Allah menakdirkan A itu pasti benar, Allah menakdirkan B pasti benar, pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, memberi kita rizki, menghidupkan, mematikan, tidak ada yang salah. Jadi tidak ada istilah rizki Allah niku kesasar, tidak ada. Itu nyong oleh kul semene, ya semuanya takdir semono. Saya kok dapatnya cuma segini, padahal sama-sama jualan cilok, tetangga saya jualan cilok, saya jualan cilok. Kenapa saya dapatnya sekian, tetangga saya dapatnya sekian? Kayaknya keliru. Enggak. Itu sudah takdir Allah pasti benar dan pasti ada hikmahnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya juga demikian. Nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sami, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya, hari ini kita mempelajari apa? Al-Qudus, semuanya suci. Sifat-sifat Allah juga demikian. Ya, sifat rahmatnya Allah suci. Ya, sifat ilmunya Allah suci. Sifat marahnya Allah juga suci. Jadi bukan hanya sifat-sifat yang Rahman, Rahim, Rahmah, termasuk juga sifat marahnya Allah juga suci. Kita sudah bahas pas pengajian adab dan akhlak di Masjid Jinsut. Ya. Marahnya Allah itu sempurna, baik semua. Berbeda dengan marahnya siapa? Manusia. Kadang benar, kadang salah, kadang positif, kadang negatif. Kalau marahnya Allah itu pasti positif, pasti benar, pasti sempurna. Itulah salah satu perbedaannya Allah dengan makhluknya. Apa kata penulis? Tsanian, buah yang kedua. Tanzihuhu subhanahu fi aqwalihi wa af'alihi wa asma'i wa sifatihi an kulli naqsin wa aib. Kita harus mensucikan Allah, perkataannya, perbuatannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya harus kita sucikan dari segala kekurangan dan aib. Bukan kok nama-nama dan sifat Allah punya kekurangan terus kita bersihkan. Bukan. Bukan seperti itu maknanya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Maksudnya jangan sampai terbersit di benak kita pikiran-pikiran negatif tentang nama-nama, sifat-sifat, perbuatan, perkataan Allah. Setiap muncul perkataan, setiap muncul persepsi negatif, anggapan jelek tentang Allah, cepat-cepat dibuang dari hati kita. Itu maksudnya. Jadi yang kita sucikan pikiran kita, benak kita, hati kita dari anggapan-anggapan negatif tentang sinten? Tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa kata beliau? Wa ta'abbudu lahu subhanahu bidzalik, dan menjadikan itu bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita berusaha mengusir su'udzon kepada Allah, itu ibadah. Muncul perasaan buruk sangka kepada Allah, kemudian kita buang perasaan itu. Proses kita membuang perasaan itu dari hati adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu ibadah mensucikan Allah. Walihada tanzih suwarun kathiratun minha. Potret mensucikan Allah itu banyak bentuknya. Contohnya, itsbatu ma atsbathahu Allah subhanahu li nafsihi aw atsbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'il husna was-sifatil 'ula wa tanzihuhu subhanahu an musyabahati ahadin min khalqihi fi dhalik. Di antara bentuk mensucikan Allah adalah meyakini nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Meyakini seyakin-yakinnya nama-nama dan sifat itu. Yakin atau tidak Allah punya nama Ar-Rahman? Yakin. Yakin gak Allah punya nama Ar-Rahim? Yakin. Yakin gak Allah itu punya nama Al-Malik? Yakin. Yakin atau tidak Allah punya nama Rabbul Alamin? Yakin. Kenapa yakin? Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nama, semua sifat yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW wajib diimani, wajib diterima, wajib diyakini. Gak boleh ditolak satupun. Tapi, ada tapinya. Gak boleh diserupakan dengan sifatnya makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah penghinaan. Kenapa penghinaan? Karena Allah maha sempurna, makhluk banyak kekurangannya. Masa yang maha sempurna diserupakan dengan yang banyak kekurangannya? Itu penghinaan namanya. Ya. Lanjut. Kemudian apa kata beliau? Contoh berikutnya mensucikan Allah. Wa tanzihullah 'anil syariki wal andadi was sahibati wal walad. Kita harus meyakini bahwa Allah itu tidak punya sekutu. Allah itu tidak punya istri, Allah itu tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Kenapa Ustaz? Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau kita sampai memahami bahwa Allah punya anak, maka itu adalah sebagai bentuk kekurangan bagi siapa? Bagi Allah. Kenapa kekurangan? Berarti Allah butuh kepada selainnya untuk mempertahankan eksistensinya. Maka di sini dikatakan kita harus meyakini bahwa Allah itu tunggal, tidak butuh penolong, tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak butuh bapak, tidak butuh ibu. Fahuwallahul wahidul ahad. Allah adalah tunggal, Allah adalah esa, al-fardus samad, alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu as-samad. Semua makhluk butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya bapak, ya, dan tidak ada sekutu baginya. Ini adalah bentuk kesempurnaan Allah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.